لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah menjelaskan tentang rukun dari rukun-rukun Islam, mulai dari syahadatain sampai kemudian salat, zakat, kemudian shaum dan haji. Maka kemudian Syekh Al-Muallif rahimahullah taala beliau melanjutkan dan mengatakan ma hukmu man jahada wahidan minha au akarra bihi wastakbara anhu. Berkata rahimahullah taala, apa hukumnya orang yang menentang satu dari rukun-rukun al-Islam atau lebih, dia menentangnya atau dia mengakuinya namun istakbar anha, tidak mau melaksanakan karena sombong, tidak mau melaksanakan rukun-rukun Islam tersebut karena kesombongan yang ada pada dalam dirinya. Qala, jawaban beliau adalah yuqtal kufran ka ghairihi minal mukadzibina wal mustakbirina mithlu iblis wa fir'aun. Bahwasanya orang-orang yang menentang atau membangkang, tidak mau melaksanakan rukun, salah satu rukun dari rukun-rukun Islam, itu dibunuh karena kekafiran dia seperti dibunuhnya orang-orang yang mendustakan syariat Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Begitu pula orang-orang yang sombong, tidak mau mengikuti syariat Allah, tidak mau masuk ke dalam agama Islam, seperti iblis dan Fir'aun lanatullah alaihim. Maka di sini Syekh rahimahullah taala beliau membawakan sebuah hukum, membawakan suatu keadaan di mana seseorang apabila dia tidak mau mengamalkan apa, tidak mau mengamalkan salah satu atau lebih dari rukun-rukun Islam, maka apa yang terjadi pada orang-orang tersebut? Yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang sudah mengetahui akan kewajiban daripada rukun-rukun tersebut, kemudian dia tidak mau mengamalkannya karena mungkin karena juhdan, karena menentang, atau karena dia terdapat kesombongan pada dirinya. Walaupun dia, maka dia dihukumi sebagai orang-orang kafir, digolongkan seperti orang-orang yang mendustai agama Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia melafadzkan dengan lisannya. Walaupun dia melafadzkan, misalnya syahadah la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dia melafadzkan dengan lisannya, atau dia mengerjakan rukun-rukun tersebut namun dalam hatinya dia meyakini bahwasannya perkara-perkara tersebut tidaklah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Dia menentang kewajiban yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala atas umat ini dari kewajiban-kewajiban tersebut. Dan dalam keadaan dia mengetahui kewajibannya, kemudian setelah itu dia tidak mau melaksanakannya. Maka di sini berkata para ulama rahimahumullah taala, bahwa yuqtal, maka dia dibunuh. Jadi oleh pemerintah kaum muslimin, oleh pemerintah kaum muslimin, wala yustasna, dan tidak diperkecualikan dari hukum tersebut. Maka siapa saja yang menentang kewajiban salat, menentang kewajiban zakat, menentang kewajiban puasa atau haji, atau menentang kewajiban bersyahadat dengan syahadatain, tidak diperkecualikan, semuanya dihukumi keluar dari agama Islam jika dia masuk di dalamnya, kecuali dua golongan. Kecuali dua golongan, yaitu yang pertama adalah hadithu ahdin bil Islam, orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam, kemudian dia tidak mengetahui perkara-perkara tersebut, tidak mengetahui wajibnya salat, karena mungkin tidak ada yang mengajarkannya, tidak ada yang memberitahukan dia bahwasanya salat itu adalah perkara yang wajib, tidak mengetahui bahwasanya dari hartanya dia harus mengeluarkan zakat. Jadi ini golongan yang pertama, hadithu ahdin bil Islam, orang yang baru masuk Islam. Atau yang kedua adalah mankana ba'idan anil ilmi wa ahli, orang yang jauh dari ilmu dan ahlul ilm. Semisal orang yang misalnya tinggal di pegunungan, atau tinggal di tempat yang terpencil sehingga tidak masuk ilmu di sana, tidak ada ahlul ilmu di sana, maka mereka diperkecualikan dari hukum tersebut. Namun apa yang harus dilakukan bagi mereka? Fa innahum yu'allamun, diajarkan syariat-syariat ini kepada mereka, kepada orang-orang yang baru masuk Islam, diajarkan akan rukun Islam, bahwasanya tidaklah dibangun Islam itu kecuali dia menegakkan rukun-rukun tersebut. Begitu pula orang yang tidak tahu tentang al-Islam, orang yang jauh dari ilmu, diajarkan kepada mereka kewajiban-kewajiban al-Islam. Maka ketika mereka setelah diajarkan kewajiban-kewajiban tersebut, jika mereka masih menentang, tidak mau melaksanakan hal tersebut setelah diajarkan, maka berkata para ulama, yu'tabaruna murtaddun, murtaddin, mereka dianggap sebagai orang-orang yang murtad. Dikarenakan pondasi al-Islam atau bangunan al-Islam itu dibangun di atas al-istislam, berserah diri, di atas al-inqiyad, tunduk kepada syariat-syariat al-Islam, maka barang siapa yang tidak menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala bawa berupa kewajiban-kewajiban, berupa hukum-hukum yang di dalamnya terdapat manfaat bagi manusia, terdapat manfaat bagi seluruh umat, maka atau dia menentangnya, atau bahkan menolaknya, atau sekedar membenci perkara syariat, membenci perkara-perkara tersebut, maka yu'tabaru kafiran, dianggap sebagai orang yang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika biannahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Dikarenakan mereka membenci apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka gugur amalan-amalan mereka. "Dzalika biannahum ittaba'u ma askhata Allah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum." Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dikarenakan mereka mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala murka dan justru membenci apa yang Allah Subhanahu wa taala ridha, maka batallah atau gugurlah amalan-amalan mereka. Gugurlah amalan-amalan mereka. Dan tidak hanya perkara dari rukun-rukun Islam, namun juga masuk di dalamnya setiap perkara yang ma'lum minad-din bid-darurah, yang secara darurat diketahui dalam agama ini akan kewajiban tersebut. Ini perkara-perkara yang tidak perlu, yang orang awam pun mengetahui akan kewajibannya, maka barang siapa yang menolak, barang siapa yang membangkang, maka dia dianggap sebagai, dalam keadaan dia mengetahuinya, mengetahui kewajiban tersebut, menolak syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka dia apa? Dianggap sebagai orang yang kafir. Dan tidaklah diperkecualikan kecuali dari dua golongan yang telah kita sebutkan tadi. Orang yang baru masuk Islam atau dan juga orang yang jauh dari ilmu, maka mereka diajarkan. Diajarkan kepada mereka ilmu, diajarkan kepada mereka syariat, diajarkan kepada mereka kewajiban-kewajiban al-Islam. Maka jika mereka masih menolaknya setelah itu, digolongkan terhadap orang-orang kafir. Qala rahimahullahu taala selanjutnya, dan ini yang menjalankan apa had atau hukum ini adalah ulatul umur, adalah pemerintah kaum muslimin yang mereka apa yang melakukan hukum tersebut. Tidaklah setiap individu dari kaum muslimin yang berada di bawah pemerintah kaum muslimin, mereka tidak berhak untuk menjalankan hukum tersebut. Qala ma hukmu man aqarra biha thumma tarakaha linau'i takasulin aw ta'wil. Sekarang jika sebelumnya orang tersebut menolak mengingkari kewajiban-kewajiban dari rukun-rukun Islam tersebut, sekarang apa hukumnya orang yang menetapkannya, mengakuinya, namun dia meninggalkannya karena malas atau karena ada pentakwilan seperti orang-orang sufi, mereka meninggalkan sebagian syariat Islam apa karena salah mentakwilkan karena mentakwilkan ayat-ayat Al-Qur'an, begitu pula mentakwilkan dalil. Nah, bagaimana hukum orang-orang yang seperti ini? Qala amma salatu faman akharaha an waqtiha bihadhihi sifah fa innahu yustatab fa in taba wa illa qutila haddan liqoulihi ta'ala fa in tabu wa aqamu as-salah wa atau az-zakah fa khallu sabilahum. Adapun perkara salat, maka barang siapa yang mengakhirkannya dari waktunya, yakni tidak mau mengerjakannya dengan sifat seperti ini, yakni dia meyakini kewajiban salat, namun dia sengaja tidak mau mengerjakannya karena malas, fa innahu yustatab, maka dia diminta taubat. Dia diminta taubat. Fa in taba wa illa qutila haddan. Jika dia tidak bertaubat, maka dia dibunuh sebagai hukum had. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tabu wa aqamu as-salata wa atau az-zakata fa khullu sabilahum. Jika mereka bertaubat kepada Allah dan mereka mendirikan salat dan mengerjakan zakat, fa khullu sabilahum, maka biarkanlah apa? Jalan mereka, yakni tidak diperangi. Wa hadis, dan begitu pula dalil umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, ila akhiri. Sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah dan sampai akhir hadis. Maka dari dalam dalil ini menunjukkan bahwasanya jika mereka tidak melakukan tersebut maka diperangi. Wa ammaz zakatu fa in kana mani'uha mimman la syaukata lahu akhadhaha al-imamu minhu qahran. Adapun zakat, jika orang yang melarangnya atau yang mencegah tidak mau membayar zakat dari orang-orang yang tidak memiliki kesusahan, ini orang-orang yang mereka mampu untuk membayar, maka namun dia tidak mau membayarnya, akhadha al-imamu minhu qahran, maka al-imam atau pemerintah mengambil harta zakat tersebut darinya secara paksa. Wa nakalahu bi akhdhi syai'in min malihi, dan memberikan hukuman bagi dia dengan mengambil sesuatu dari hartanya, sedikit dari harta dia, yakni sebagai denda. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wa man mana'aha fa inna akhidhuha wa syatra malihi. Ma'a barang siapa yang mencegah zakat, tidak mau membayarnya, maka kami, yakni pemerintah, ulatul umur, mengambil zakat tersebut secara paksa, begitu pula setengah dari harta dia bersamanya. Nah, insyaallah nanti akan apa dijelaskan. Al-hadith, wa in kanu jama'atan walahum syaukah, wajab ala al-imam kitaluhum hatta yu'adduha lil-ayat, wal-hadith sabiqah ghairiha. Adapun mereka jika sebelumnya itu merupakan individu, kemudian namun jika seandainya mereka itu apa adalah orang yang jamaah, sekelompok orang, dan mereka memiliki kekuatan, maka wajib atas imam untuk memerangi mereka sampai mereka membayar zakat. Berdasarkan ayat tadi, faintabu wa qamus shalah wa atuz zakat faqulu sabilahum, jika mereka bertobat dan mendirikan sholat dan zakat, maka biarkanlah mereka, ini tidak diperangi. Wala hadis as-sabiqah, begitu pula hadis yang sebelumnya, wa ghairiha, dan hadis yang lainnya. Wa fa'alahu Abu Bakar wa sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, sebagaimana pula dilakukan oleh Abu Bakar, yakni memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, begitu pula para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Wa amma shaumu, adapun puasa, falam yarid fihi syai'un walakin yu'addibuhu al-imam aw na'ibu aw na'ibuhu bima yakunu zajran lahu wa li amsalihi. Adapun puasa, maka tidak ada dalil tentang apa orang-orang yang tidak berpuasa, yakni dalam perkara ukubah, dalam perkara ukubah. Adapun namun al-imam mengambil inisiatif dengan mengajarkan mereka, mendidik mereka, mengadab mereka, atau yang menggantikan imam sebagai apa teguran bagi mereka, sebagai hukuman bagi mereka dan orang-orang yang meninggalkan puasa. Wa amal hajj fa kullu umril abdi waqtun lahu la yafutu illa bil maut. Adapun haji, maka setiap umur dari seorang hamba merupakan waktu menunaikan haji, tidaklah dia meninggalkannya kecuali kematian. Wal wajibu fihi al mubadarah, dan wajib bagi dia untuk bersegera jika mampu untuk apa melaksanakan haji. Wa qad jaa al wa'id al ukhrawi fi al tahawun fihi, dan telah datang wa'id al ukhrawi, balasan ukhrawi dalam orang-orang yang apa tahawun, meremehkan. Walam tarud fihi uqubah khasah fid dunya, namun tidak disebutkan apa balasan yang khusus di dunia. Maka kita kembali pada hukum orang-orang yang menetapkan rukun-rukun tersebut namun meninggalkannya dalam keadaan apa malas ataukah alasan yang lainnya. Maka para ulama rahimahumullah ta'ala berselisih pendapat atas perkara ini. Maka sebagian di antara mereka berpendapat bahwasannya orang yang meninggalkan satu atau lebih daripada rukun-rukun Islam yang mana saja, semuanya, maka dia kafir secara keseluruhan. Yani jika dia meninggalkan haji atau meninggalkan puasa dalam keadaan seperti itu, maka dia apa? Kafir. Ini merupakan riwayat dari Al-Imam Ahmad. Riwayat daripada Al-Imam Ahmad. Dan di antara mereka ada yang hanya mengkufurkan, mengkafiri orang yang meninggalkan salat dan zakat saja. Orang yang meninggalkan salat dan zakat saja, yakni dalam dalam keadaan ini dia meninggalkan, dia menetapkannya bahwasanya perkara tersebut wajib, namun dia meninggalkannya karena malas ataukah yang lainnya, karena menyenyakan. Nah, di antara mereka ada yang hanya mengkafiri meninggalkan salat saja. Dan ini merupakan jumhur perkataan jumhur ahlul ilm. Nah, adapun dalam perkara salat, maka terdapat padanya dua qaul dari ahlul ilm, dua pendapat daripada ahlul ilm dengan pendapat yang sangat kuat di antara keduanya, terbagi antara orang ulama yang mereka mengkufurkan atau menyebutkan bahwasanya orang yang meninggalkan salat karena malas itu kafir. Adapun jumhur, mereka mengatakan bahwasanya dia terjatuh dalam dosa besar, diminta taubat. Jika tidak mau bertobat, maka barulah dia keluar dari agama Al-Islam. Ini kaul jumhur. Jadi dia masih tidak keluar dari agama Islam, namun dia terjatuh dalam kabira min kabairid dunub, dosa-dosa besar. Al-muhim, artinya di antara dua pendapat tersebut sama-sama memiliki orang yang terjatuh di dalamnya, maka dia terjatuh dalam bahaya yang sangat sangat besar, terjatuh dalam perkara yang sangat sangat besar, karena dia meninggalkan rukun dari rukun-rukun Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفًا أَضَاءُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَوْا الشَّهْوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Maka akan menggantikan setelah mereka orang-orang yang mereka menyia-nyiakan sholat, yakni tidak mengerjakan sholat. وَاتَّبَوْا الشَّهْوَاتِ, dan mereka mengikuti syahwat-syahwat. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا, maka mereka akan tersesat, menemui kesesatan. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang-orang yang salat, yang mereka menyenyakkan salat mereka. Begitu pula terhadap penghuni penghuni neraka, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ma salakakum fi saqar. Apa yang menjadikan malaikat bertanya kepada mereka, penghuni neraka tersebut, apa yang menjadikan kalian masuk di dalam neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al qa'idin. Yani kami dulu tidak termasuk dari orang-orang yang salat. Ini mereka meninggalkan salat. Wa lam nakun nut'imul miskin, begitu pula kami tidak termasuk dari orang-orang yang biasa memberikan makan, bersedekah, memberikan makan orang-orang miskin. Dan justru wa kunna nakhudhu ma'al qa'idin, kami bercanda atau terjatuh dalam percakapan-percakapan yang sia-sia bersama orang-orang yang hanya suka berbicara dengan perkara yang sia-sia. Maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam neraka. Begitu pula dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salat, faman tarakahu faqad kafar. Perjanjian antara kita dan mereka, ini orang-orang musyrik, adalah as-salat. Orang-orang kafir adalah as-salat. Maka barang siapa yang meninggalkan apa salat, maka dia telah kafir. Nah, di sini para ulama yang berbeda pendapat, mereka berbeda dalam mengartikan kata kafir di sini. Mereka yang mengkafirkan orang yang meninggalkan salat, baik karena malas atau karena memang meninggalkan kewajiban tersebut, mereka mengatakan bahwasanya kafir di sini yang dimaksud oleh Rasulullah adalah kharijun minal min, kafir akbar, kafir yang keluar dari agama al-Islam. Adapun jumhur mengatakan bahwasanya itu merupakan kufrun duna kufrin, kekufuran namun tidak sampai keluar dari al-Islam. Inna dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ar-rajula bainal kufri wasyirki tarkus shalah. Sesungguhnya seseorang itu dia di antara kekufuran dan kesyirikan ketika dia meninggalkan apa? As-shalah. Dalam apa namanya? Ayat yang dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man taraka salatal asri faqad utira ahluhu wa maluhu. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka sungguh telah apa? Binasa keluarga dan hartanya. Telah binasa keluarga dan hartanya. Maka dalam dalil-dalil yang disebutkan ini menunjukkan akan bahayanya orang-orang yang meninggalkan salat karena apa? Karena malas. Baik bagi mereka yang berpendapat bahwasannya kafir, maka tetap diminta ya Pak, taubat. Diminta taubat kepada mereka untuk kembali kepada al-Islam. Ataukah mereka yang berpendapat bahwasannya meninggalkan sholat karena malas itu merupakan tidak sampai keluar dari agama Islam dan hanya merupakan dosa besar, maka tetap dimintai taubat darinya, dan jika dia tidak mau bertaubat maka dihukumi sebagai orang-orang yang menentang daripada hukum dari al-Islam. Kemudian adapun zakat, berkata jumhur rahimahumullah taala bahwasannya tidak kafir orang yang menentang apa? Zakat. Namun dia terjatuh dalam dosa besar. Mereka berdalilkan dengan hadis Abu Hurairah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikhabarkan tentang ukubah balasan adab bagi orang-orang yang mereka meremehkan perkara zakat, tidak mau membayar apa? Zakat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta yaqdi bainal ibad, sampai ketika mereka nanti akan dihitung atau ditentukan perkaranya di antara hamba-hamba Allah, fayura sabiluhu imma ilal jannah wa imma ilan nar, maka akan dilihat jalannya bisa dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala maka jalannya menuju jannah, atau diazab oleh Allah Subhanahu wa taala maka jalannya apa? Menuju surga. Maka ini menunjukkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada orang-orang yang meninggalkan zakat karena apa? Bukhl, karena apa? Kikir, tidak mau membayar, tidak mau kehilangan hartanya, tidak mau apa? Membayarkan hartanya, tidak mau mengurangi harta bendanya, maka mereka tidak mau membayarkan zakat, maka di sini mereka itu diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah diazab. Ini balasan mereka di akhirat. Adapun di dunia, maka seperti yang disebutkan oleh Syekh di sini, bagi orang yang mereka memiliki apa? Keringanan per individu, yakni bagi individu yang memiliki keringanan, maka bagi mereka diambil secara paksa zakatnya oleh pemerintah. Diambil zakatnya secara paksa oleh pemerintah. Kemudian jumhur al-ulama mereka menambahkan hukuman tersebut dengan membayarkan denda. Selain membayarkan zakat, mereka pun harus membayar denda. Dengan dalil seperti hadis yang disebutkan tadi, waman mana fa inna akhidhuha wa syatr mali. Barang siapa yang menghalanginya, maka kami akan mengambilnya. Yani mengambil secara paksa zakat tersebut, begitu pula denda setengah dari hartanya. Namun para ulama menyebutkan bahwasannya hadis ini di dalamnya ada perawi yang dhaif. Ada perawi yang apa? Dhaif. Maka hukuman bagi orang-orang yang tidak mau membayarkan zakat, maka yaitu akan diambil secara paksa zakat tersebut. Ini bagi yang melakukannya adalah pemerintah. Jika di sana ada badan khusus dari pemerintah yang mereka terbiasa membawahi perkara zakat, seperti yang ada pada negara Saudiya atau negara Al-Yaman, yang dimana di sana ada lembaga tertentu dari pemerintah resmi yang mengatur zakat, sehingga mereka akan mendatangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat dan mengambil bagian zakat dari mereka. Adapun jamaah, adapun bagi para jamaah atau sekelompok orang yang mereka tidak mau membayarkan zakat, maka jika mereka bertaubat, maka mereka akan diperangi. Maka jika mereka menahan zakat tersebut, maka mereka diperangi oleh pemerintah kaum muslimin. Berdasarkan dalil dari ayat yang disebutkan tadi, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakat fa khullu sabilahum. Jika mereka bertaubat dan mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka tidaklah diperangi. Artinya jika mereka menahan zakat, maka mereka akan diperangi. Begitu pula hadis umir tu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salat wa yuqimus salat wa yu'tuz zakat. Fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah dan anna muhammadar rasulullah, dan mereka mendirikan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal demikian, maka terlindungi dari mereka dariku halal haram bagiku untuk menunaikan menumpahkan darah dan harta mereka kecuali dengan haknya. Begitu pula, dan ini yang dilakukan oleh Abu Bakar ketika zaman beliau setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak di antara kaum muslimin atau banyak di antara kabilah-kabilah di sekitar Madinah atau di sekitar Madinah mereka kufur, murtad. Di antara mereka ada yang mengaku sebagai nabi palsu seperti Musailamah, atau ada yang kembali kepada agama nenek moyang mereka, kembali berbuat kesyirikan. Ada yang hanya tetap dalam keislaman, namun mereka tidak mau membayarkan zakat, dengan mengatakan bahwasanya zakat itu hanya kami tunaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sekarang maka Rasulullah telah meninggal, maka tidak wajib lagi bagi kita untuk menunaikan zakat. Maka Abu Bakar pun memerintahkan kepada para sahabat untuk mengirim pasukan dan memerangi mereka. Maka Umar radhiyallahu an mengatakan kepada Abu Bakar, "Kaifa tuqatil man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah?" Bagaimana engkau memerangi orang yang bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Yani beliau ada dalil pada beliau bahwasanya tidak boleh memerangi orang yang bersyahadat. Maka Abu Bakar pun menjawab, "Inna qad umirna an nuqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah." Bahwasanya kita telah diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Faidah fa'alu dzalika asamu minna dima'ahum wa amwalahum. Jika mereka melaksanakan hal tersebut, maka terjaga darah dan harta mereka dari kita, yakni tidak diperangi illa bihaqqiha, kecuali dengan hak dari al-Islam. Qala, kemudian beliau melanjutkan mengatakan, alaisat az-zakat min haqqi la ilaha illallah, bukankah zakat itu merupakan hak la ilaha illallah? Kemudian beliau mengatakan, wallahi la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakat, demi Allah aku akan memerangi orang yang membedakan antara salat dan zakat, yakni dari segi salat ketika walaupun telah meninggal Rasulullah maka tetap wajib, adapun zakat ketika telah meninggal Rasulullah maka tidaklah wajib. Wallahi law mana'uni aqalan aw anaqan kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la qataltuhum ala man'iha. Nah, kemudian beliau menyebutkan, demi Allah seandainya mereka tidak mau membayarkan satu uqal, yakni satu unta atau satu ternak yang dulu mereka membayarkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh aku akan apa? Jika mereka tidak mau membayarkannya, maka sungguh aku akan memerangi mereka karena mereka tidak mau membayarkan zakat tersebut. Maka berkata Umar, "Fama huwa illa an araftu anna Allah qad syaraha sadra Abu Bakar." Maka ketika itulah tidaklah kecuali aku mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melapangkan dada Abu Bakar untuk berperang memerangi orang-orang yang menghalangi zakat. Fa'araftu annahu al-haq, maka aku mengetahui bahwasannya dia adalah al-haq, yakni al-haq bersama Abu Bakar karena dia berada di atas apa? Dalil. Maka ini yang sepantasnya dilakukan oleh seorang muslim ketika dihadapkan oleh dua perkara, maka dia melihat mana yang kuat dalilnya, mana yang ada dalilnya, dan dia mengikuti dalil tersebut. Kita mencontohi apa yang dilakukan oleh Umar dan Abu Bakar. Umar memiliki dalil, kemudian apa? Abu Bakar memiliki dalil, dan dalil Abu Bakar lebih kuat dibandingkan dalilnya Umar, sehingga Umar pun tunduk kepada dalil yang dibawa oleh Abu Bakar. Dan bukan hanya dalam perkara ini saja terjadi seperti ini. Ketika meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun, ketika Umar mengatakan bahwasannya barang siapa yang mengatakan bahwa saya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat, maka la qata'tu unuqahum atau la darabtu unuqahum, maka sungguh aku akan memenggal kepala mereka. Maka berdirilah Umar Abu Bakar dan mengatakan bahwasannya man abada Muhammadan, barang siapa yang menyembah Muhammad fa innahu qad mat, maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. Wa man abada Allah, barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu adalah yang zat yang maha hidup. Maka di sini Umar pun tunduk terhadap dalil tersebut. Maka ini merupakan pelajaran bagi kita bahwa dalam beragama tidaklah kita bermain dengan apa? Dengan perasaan. Tidaklah kita mengikuti perasaan. Namun yang kita ikuti adalah ad-dalil. Di mana ada ad-dalil, dengan dalil yang sahih, maka disitulah al-haq. Disitulah al-haq. Maka Abu Bakar, beliau memerangi orang-orang tersebut yang menghalangi zakat, tidak mau membayarkan zakat dalam keadaan mereka masih dalam al-Islam. Jadi para ulama menyebutkan bahwasanya beliau memeranginya bukan karena mereka telah keluar dari al-Islam, namun karena mereka menghalangi atau tidak mau menjalankan satu syariat dari syariat al-Islam. Kemudian as-saum, adapun saum, maka di sana tidak disebutkan dalil atau dalil, tidak ada dalil yang menyebutkan tentang ukubah, apa yang harus dilakukan di dunia. Namun sebagaimana yang dalam hadis Abi Umamah, kisah bagaimana Rasulullah mengkisahkan ketika beliau dalam mimpi beliau dibawa oleh dua orang untuk mengunjungi suatu tempat. Kemudian beliau ketika mendaki sebuah bukit, beliau mendapatkan di sana ada orang-orang yang digantung. Digantung dari perut-perut mereka, pada perut-perut mereka dalam keadaan terbalik. Yani kaki di atas dan kepala di bawah. Maka beliau pun bertanya kepada mereka, siapa orang-orang tersebut? Berkata Jibril, ha'ula'i muftaruna qabla tahillat shaumihim. Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum halal puasa mereka. Yani walaupun semenit, walaupun beberapa menit, sesaat sebelum dihalalkannya untuk berbuka, mereka sengaja untuk berbuka, maka di akhirat nanti akan diazab dengan azab ini. Menunjukkan akan apa? Perkara yang besar. Ini baru orang yang mereka berpuasa kemudian sengaja berbuka pada tengah harinya. Maka lebih-lebih lagi orang-orang yang mereka tidak berpuasa sama sekali. Adapun di dunia tidak ada dalil yang menyebutkan apa hukuman bagi mereka, namun para ulama menyebutkan bagi dalil umum menunjukkan kepada para pemerintah kaum muslimin bagi mereka untuk melakukan ta'zir atau hukuman bagi orang-orang yang berbuka pada siang hari di bulan Ramadan tanpa ada alasan yang benar. Maka dihukum orang-orang tersebut, dihukum. Bahkan al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala beliau menyebutkan anna al-muftil fi nahari Ramadan a'zam min al-qatil aw min mudminil khamr. Orang yang berbuka pada siang hari di bulan puasa tanpa ada alasan yang jelas, yakni sengaja berbuka, maka itu lebih besar perkaranya daripada orang yang membunuh atau dari orang yang meminum khamar. Kenapa? Karena li'annahu akhalla bi ruknin min arkanil Islam. Karena dia melalaikan satu rukun daripada rukun-rukun al-Islam. Maka adapun di dunia maka hanyalah ada hukuman dari pemerintah. Adapun di akhirat maka dia akan diazab dengan azab yang disebutkan tadi. Adapun puasa terakhir pada haji, maka para ulama rahimahumullah taala mereka menyebutkan bahwasanya tidak ada dalil yang menunjukkan akan hukuman bagi orang-orang yang tidak melaksanakan haji meninggalkan haji di dunia. Namun mereka menyebutkan bahwasannya terbagi menjadi dua pendapat, bahwasannya jika mengikuti pendapat pertama yang menyebutkan bahwa orang kewajiban berhaji itu al-fauriyah, yakni harus segera dilakukan, maka ketika dia menunda kemudian dia memiliki kemampuan dan menundanya, maka dia dan meninggal dia dalam keadaan tersebut, maka dia akan mendapatkan terjatuh dalam dosa besar. Adapun jika yang mengikuti pendapat yang kedua, yaitu pendapatnya jumhur bahwasannya kewajiban haji itu alat tarahi, bahwasanya tidak langsung diwajibkan secara langsung, maka jika dia menundanya karena ada alasan tertentu mampu, namun dia menundanya dan mengatakan bahwasanya aku akan melaksanakannya, yakni dengan beragam bertekad bahwasanya aku akan melaksanakannya pada tahun depan. Dalam keadaan dia mampu untuk berangkat tahun ini dan dia bertekad bahwasanya dia akan berangkat pada tahun depan, namun qadarullah dia meninggal sebelum melaksanakan haji tersebut, maka menurut pendapat ini dia tidak terjatuh di dalam dosa. Maka ini hukum daripada orang-orang yang meninggalkan rukun-rukun Islam, baik yang pertama itu karena meninggalkannya karena jahidan, karena menentang, karena membangkang, karena sombong dari melaksanakan rukun-rukun tersebut, ataukah yang paham akan kewajibannya, mengakui kewajiban-kewajiban tersebut, namun dia meninggalkannya karena malas. Maka insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk ke dalam al-iman, dalam perkara al-iman. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum walhamdulillahi rabbil alamin.